Nah, kita merujuk dulu. Diulang penerjemahannya coba. Terakhir siapa? Ada yang ingat kemarin? Terakhir. Abbas Cilacap. Kembali ke atas. Baik, diterjemahkan. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Apa maknanya? Ya, Mas Magelang, afwan, masyaallah. Aina Abu Silas? Mari. Ana kira antu. Abu Silas ya. Ayo. Abbas Magelang. Berantau. Akan diulang coba. Nah. Ila rabbiha nadhirah. Faiz. Nah. Wa wujuhu yawma idzin basirah. Abdullah Ruwadi. Ada? Abdullah Ruwadi. Ada? Abdullah Kamla. Nah. تظن ان يفعل بها فاقره عبد الله مبارك تظن ان يفعل بها فاقره هل dibantu عبد اللطيف Calunnu di sini bermakna yakin, na'am. Berarti terjemahkan. Baik, mana petaka tukang musibah. Nah. Abdurrahman sabda. Di jannah, apakah kenikmatan berupa nazar ila Allah, yang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, apakah ini yakni sama tingkatannya ataukah berbeda-beda? Berbeda-beda. Apa keterangannya? Nah, kapan itu? Baik, kemudian setiap pekan, setiap Jumat satu kali. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Man yaqra? Ada yang sudah siap? Ayo, santri. Fa ikhwan, ada yang masih sudah siap baca? Nah, Yusuf. Antum baca. Hah? Ja'far. Ayo. Dindin, Saluddin. Coba. Drozat. Ayo, coba. kalla idza balagat at-taraqi. Muktanifatu ni sughrati amaluhum ألفت ولم تزل بفعالها فهذا الزجر firman Allah subhanahu wa ta'ala kalla idha balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idhin al-masaq fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى معنيا كلا sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi. Apabila ruh telah sampai kerongkongan. Wa qila man raq. Maka dikatakan man, siapa? Raqin, yang bisa menyembuhkan. Antum lihat pada kitab tafsirnya ataukah di mushaf, di situ terdapat huruf sin kecil di atas. Ini menandakan aturan membaca ini harus saktah. Saktah itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas dengan tujuan untuk melanjutkan bacaan. Jadi dijeda tanpa bernafas dan dilanjutkan bacaannya. Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. dan dia yakin bahwa itu adalah sebuah perpisahan. Waltaffatis saqu bisaqu. Kemudian musibah bergabung dengan musibah yang lain. Ila rabbika yawma idhinil masaqu. Pada hari tersebut kepada Rabbmu al-masaq, tempat kembali. Fala saddaqa wa la salla, maka dia tidak menunaikan, ini tidak membenarkan, wa la salla, dan juga tidak melaksanakan salat. Walakin kazzaba wa tawalla, akan tetapi dia mendustakan, kazzaba wa tawalla, dan juga dia berpaling. Thumma zahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian dia pergi beranjak menuju keluarganya. Yatamatta, dalam keadaan menyombongkan diri. Awla laka fa awla, kecelakaan atasmu dan kecelakaan atasmu. Thumma awla laka fa awla, kemudian kecelakaan atasmu dan kecelakaan atasmu. Ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia itu mengira bahwa dia diciptakan begitu saja? Sudah begitu saja. Alam yakunu tufatan min maniyyin yumna, bukankah dahulu dia berupa nutfah, setetes mani, yumna, yang ditumpahkan. Thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian mani tersebut berubah menjadi segumpal darah, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menyempurnakan bentuknya. Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan darinya az-zawjayn, berpasangan, laki-laki dan perempuan. Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhya al-mauta, bukankah yang demikian Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menghidupkan yang telah mati. Baik. Di antara makna ayat yang bisa kita terangkan terlebih dahulu, yang pertama adalah makna kalla. Kalla disebutkan oleh al-mufassirin bahwa kalla di sini boleh jadi bermakna rada', ya, ataukah bermakna haqqa, haq. Rada'a ini menghardik, ya. Maknanya adalah lasta ya ibn Adam tukadzib hunaka bima ukhbirta bihi, bal sara dhalika indaka ayanan. Yani sekali-kali tidak, wahai ibn Adam, saat ini kamu tidak bisa mendustakan, ya, terhadap apa yang dulu diberitakan kepada engkau bahwa kematian itu ada, kemudian azab kubur itu ada. Nah, ini sekarang engkau mendapatkan ataukah menjumpai peristiwa tersebut di hadapan matamu. Nah, ataukah bermakna haqqa, ya. Haqqa ini benar. Idza balaghatit taraqi, apabila ruh itu telah sampai kerongkongan. Nah, kemudian makna at-taraqi, at-taraqi adalah jamak dari kata turquwah, jamak dari kata turquwah, Apa itu turquwah? Ini tulang selangkang. Tulang selangkang. Bedakan ya. Selangkang dengan selangkangan beda ya. Ini tulang selangkang. Nah. Baik. Yani tulang selangkang adalah tulang yang terletak antara sughratin nahr. Lubang tenggorokan ataukah lubang leher. Bagian sini ya. Antara ini dengan na'am al-'atiq ya, dengan apa 'atiq? Hah? Apa? Pundak. Nah. Ya, kurang lebih di sini. Ini tulang ini, tulang selangkang tulang ini. Yang jendol ini. Iya. Iya, Zakaria. Tulang selangkang ini. Nah. Jadi ketika ruh itu sudah sampai ke sini, ya sudah yughir, ya. Baik. Sudah siap-siap meninggalkan jasadnya. Baik, ini mana? Kalla idza balaghatit taraqi. Ya, ini adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita faham ya bahwa jasad itu pasti akan lepas dari yakni ruh itu pasti akan lepas dari jasad-jasad kita. Naam. Dan kata balaghatit taraqi adalah bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan al-isfa' 'alal maut, yakni orang yang sudah pasti mati. Sedikit lagi dia sudah akan berpisah, pindah alam dia. Alam dunia menuju alam naam kubur. Baik. Ini makna kalla idza balaghatit taraqi, yakni pada kata at-taraqi. Wal taffatis saqu bisaq. Waltafat as-saq bis-saq. Jumhur al-mufassirin mereka mengatakan bahwa maknanya adalah tataba'at 'alaihi as-syada'id. Beruntun, berturut-turut ya, kesulitan-kesulitan. Naam. Kesusahan-kesusahan ataukah sinonimnya. Naam. Dan Ibn Abbas mengatakan bahwa iltafat 'alaihi dunya wal akhirah. Ya. Iltafat 'alaihi dunya wal akhirah, yakni bergabung antara dunia dan akhirat. Apa maksudnya? Yakni akhir dari kehidupan dunia dia bergabung dengan apa? Kehidupan alam kubur dia. Yakni ujung belakang dengan ujung depan itu ketemu. Ini perpisahan. Baik. Dan Ikrimah mengatakan iltafatis saq waltafatis saq bisaq al-amrul azim bil amril azim, yakni berturut-turutnya bergabungnya antara perkara yang besar dengan perkara yang besar. Dan Mujahid mengatakan bala bi bala, musibah dengan musibah. Nah, intinya musibah berturut-turut beruntun menimpa seorang hamba. Ini makna waltafatis saq bisaq. Al-masaq ila rabbika yawma idhin al-masaq bermakna nam al-ma'ab, ini tempat kembali. Kemudian yatamatta bermakna yakhtal, nam yani berbuat sombong, berperilaku sombong. Kemudian pada kata awla laka fa awla. Awla laka fa awla. Maknanya adalah wallaikal wail. Wallaikal wail. Yani dikuasakannya al wail, kecelakaan atas dirimu. Nah. Awlaka Allahumma takrahuhu. Allah Subhanahu wa taala menguasakan perkara yang kau benci kepada dirimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menimpakan perkara-perkara yang engkau benci kepada dirimu. Nah, dan kalimat seperti ini digunakan oleh orang-orang Arab. Nah, ini sebagai ungkapan akan dekatnya musibah yang akan menimpa seorang hamba. Liman qarabahu al-makruh. Baik. Karena maddah dari kata ini juga bermakna al-qurb, bermakna dekat. Nah, kemudian ayyutraka suda. Mujahid Syafi'i Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan la yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah dan juga tidak dilarang. Ini apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja, tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada tafsirnya. Qala rahimahullahu taala ya'idhu ta'ala 'ibadahu bi dzikri halil muhtadhar. Inda siyaqi. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada hamba-hambanya dengan menyebutkan keadaan orang yang muhtadhar. Nah, orang yang menjemput ajal. Ya. Inda siyaq. Ketika as-siyaq, ini siyaq bermakna naz'ur ruh. Ya. Ketika ruh itu dicabut. Ya. Wa annahu idza balaghat ruhuhu at-taraqiya, dan apabila ruh itu telah sampai pada tulang selangkang, ya, yang sudah kita tadi jelaskan, wa hiya al-'idhamul muktanifah li sughrati an-nahr, yaitu tulang yang mengelilingi, al-muktanifah yang mengelilingi sughrati an-nahr, ini lubang dari leher, ya, telah sampai sini. Baik. Fahina idzin yashtaddul karb, maka ketika itulah seorang hamba akan mendapatkan kesulitan. Ya, susah payah. Baik. Rasa berat. Dan masing-masing kita akan mengalami hal itu semua. Wa yatlubu kulla wasilatin wasababin. Dan hamba tersebut dia mencari segala wasilah, sarana dan sebab. Yadhunnu an yahsula bihi asy-syifaa'u war-raaha, yang dia anggap itu bisa mendatangkan kesembuhan dan juga mendatangkan ketenangan. Nah, kalla, sekali-kali tidak. Ya. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi yang sangat genting tersebut. Waqila man raq, dikatakan kepadanya, man raq, ya, siapa yang bisa menyembuhkan, siapa yang bisa menyembuhkan, ay may yarqihi minar ruqyah, siapa yang bisa meruqyahnya. Ya, kata beliau di sini may yarqihi minar ruqyah, dari kata ruqyah, siapa yang bisa meruqyahnya, yang bisa menyembuhkannya dengan ruqyah. Li'annahum inqata'at amaluhum min al-asbabil 'adiyah, karena mereka pada saat tersebut telah terputus amaluhum, harapan mereka untuk sembuh dengan sebab-sebab yang biasa. Apa sebab-sebab yang biasa? Dokter, ya. Obat. Baik. Apalagi? Apalagi? Oksigen, gitu ya. Baik. Al-muhim, dari sebab-sebab yang biasa digunakan oleh manusia ketika mereka sakit. Nah, dan itu tidak mungkin. Ya. Oleh karena itu dia berharap, masih punya harapan. Siapa yang bisa menyembuhkannya? Ada keajaiban dari mana kira-kira? Siapa yang bisa mendatangkan sebab kesembuhan saya? Nah, dan terhindarnya saya dari perkara yang berat ini. dia mencari ar-raha, ketenangan. Falam yabqa illa al-asbabul ilahiyah, maka di sini tidak tersisa kecuali sebab-sebab ilahiyah, yakni na'am, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal qada'a wal qadar idza hasama wa ja'a fala maradda lahu, akan tetapi bila keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala telah datang, na'am, idza hatama, telah jelas datang, maka tidak ada yang bisa menolak hal itu semua. Nah, seorang ajalnya datang di pagi hari, maka tidak bisa diundur sampai siang hari. Nah, seorang ajalnya datang di siang hari, maka tidak bisa diundur ya di sore hari. Baik. Demikian seterusnya. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentunya dengan nas dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita senantiasa mengingat kematian, bahwa al-maut itu adalah sesuatu yang pasti. Dan bila kita senantiasa mengingat kematian, maka sungguh-sungguh perkara tersebut bisa mendorong kita untuk senantiasa ya giat beribadah. Nah, dan pada syahrul Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala telah membuka peluang untuk kita memperbanyak berpuasa, karena kelebihan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah majal, kesempatan untuk kita terus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kita berusaha membayangkan bila kita sudah pindah ke alam kubur, kira-kira apa yang terjadi? Apakah ada yang bisa menjamin kita selamat? Tidak ada yang bisa menjamin. Nah, yang bisa kita lakukan adalah terus senantiasa beribadah, istiqamah, menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari penyakit-penyakit kalbu. Naam. Dan senantiasa menjaga keistiqamahan tersebut dengan sebab-sebab yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang telah dijelaskan oleh para ulama. Dan pada masa-masa sekarang ini tidak ada jalan yang bisa mengantarkan kita kepada sesuatu yang yakni kepada keistiqomahan kecuali dengan cara talabul ilm. Nah, karena ketika seseorang jauh dari ilm, maka sedikit demi sedikit amalan yang dulu pernah dia amalkan itu akan hilang, luntur. Nah, dan semakin kuat dia dalam menuntut ilmu, maka biidznillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa istiqamah sampai akhir hayatnya, dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai orang-orang istiqamah. Wa dhanna annahu al-firaq lid-dunya. Wa dhanna annahu al-firaq lid-dunya. Dan dia yakin bahwa hal itu adalah al-firaq, hari perpisahan terhadap dunia. Waltaffati as-saq bis-saq, dan as-saq as-syada'id, perkara-perkara yang sulit, iltafat, bergabung, berkumpul, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan hamba tersebut. Ijtama'at as-syada'id wal taffat, maka perkara-perkara yang sulit, yang berat, berkumpul dan bergabung, dan semua ini akan dirasakan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azuma al-amru wa sa'aba al-karbu. Perkaranya semakin besar. Wa sa'aba al-karbu, dan kegentingan itu menjadi tambah sulit. Wa urida an tukhraja ar-ruha allati alafat al-badan wa lam tazal ma'ah. Dan diinginkan dengannya adalah tukhraj ar-ruh, dikeluarkannya ruh yang senantiasa alafat al-badan, yang bergabung dengan badan kita sekarang ini. Wa lam tazal ma'ah, dan senantiasa ruh itu menyertai kita dalam detik-detiknya, dalam hari-harinya. Fatusaqu ila Allah, dan ruh tersebut digiring kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hatta yujaziha bi a'maliha, hingga hamba tersebut akan dihisab, akan diberikan balasan terhadap seluruh amalan-amalan yang telah dia lakukan. Wa yuqarriruha bi fi'aliha, dan hamba tersebut akan menetapkan seluruh apa yang telah dia amalkan, dan pada saat itu tidak ada kesempatan bagi seorang hamba untuk mengingkari. Lisannya dia mengingkari, namun jawarih yang ada pada badannya mempersaksikan atas amalan-amalan yang telah dia lakukan dari amalan-amalan yang jelek. Fahada zajru alladhi dhakarahu Allahu yasuqul quluba ila ma fihi najatuha. Dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ini akan membawa kalbu seseorang kepada perkara yang bisa memberikan keselamatan kepadanya. Wa yazjuruha amma fihi halakuha, dan memberikan teguran, memberikan arahan agar dia terhindar dari perkara yang bisa memberikan, mengantarkan kepada kebinasaan. Walakin al-mu'anid alladhi la tanfa'u fihi al-ayat la yazalu mustamirran ba'ala baghihi wa kufrihi wa inadihi. Akan tetapi orang yang menentang terhadap al-haq, maka ayat-ayat yang telah datang kepadanya, yang telah dibacakan kepadanya, yang telah dijelaskan kepadanya, sama sekali tidak memberikan manfaat kepada kalbunya dan kepada amalannya. La yazalu mustamirran ala baghihi, senantiasa dia terus menerus di atas baghihi, perbuatan melampaui batasnya dan perbuatan kufurnya dan juga penentangan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-muadzin qaliadin. Baik, kita selesaikan. Kemudian qala rahimahullah, fala saddaqa, maka dia tidak membenarkan. Saddaqa ay la amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairi wa syarri. Yani hamba tersebut tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada para malaikatnya, tidak beriman terhadap kitab Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada hari akhir, takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik, dan begitu pula takdir Allah Subhanahu wa taala yang jelek. Wala shalla, dan juga tidak, dia tidak melaksanakan salat, dan itu merupakan ajalul ibadat, seutama-utama ibadah ya, yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Walakin kadzdzaba, akan tetapi dia adalah termasuk orang-orang yang mendustakan. Bil haq, mendustakan kebenaran, mendustakan Al-Quran, mendustakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi muqabalati tasdiq, sebagai lawanan dari tasdiq, yakni membenarkan. Wa tawalla, dan dia termasuk orang yang tawalla, berpaling. Anil amri wan nahyi, berpaling dari perintah, dan juga na'am, berpaling dari larangan, yakni tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bahkan dan juga dia menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hada wa huwa mutmainnun qalbuh. Keadaan tersebut dia merasa tenang dengannya. Tidak ada perasaan gusar, gelisah. Ya, ataukah was-was. Namun dengan pelanggaran-pelanggaran dia meninggalkan perintah dan juga menerjang larangan dijalani dengan senang hati tanpa ada perasaan beban. Ini adalah ciri orang-orang yang binasa. Ya, ini adalah ciri seorang yang kalbunya telah mati. Tidak ada kehidupan padanya. Kalbunya telah mengeras. Ghairu khaifin min rabbih bal yadhhab ila ahlihi yatamatta. Tanpa ada perasaan khawatir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa khawatir Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Tanpa merasa khawatir Allah Subhanahu wa taala memberikan hisab kepadanya. Bahkan dia dengan senang hati tadi ditambah dengan kesombongan dengan perilakunya kembali kepada keluarganya dengan keadaan yatamatta, sombong, bangga menolak kebenaran dan bangga menerjang perkara-perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ai laisa ala balihi syai, tidak ada yang terbetik pada benaknya sesuatu apapun. Ya, seolah-olah tidak ada masalah, padahal itu adalah masalah yang sangat besar. Tawa'adahu biqaulih, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepadanya dengan berulang-ulang. Aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Celakalah engkau dan celakalah engkau. Kemudian celakalah engkau dan celakalah engkau. Wa hadhihi kalimatu wa'idin karraraha litakriri wa'idihi. Ini merupakan kalimat yang digunakan untuk mengancam. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengancam hamba yang demikian keadaannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengulang ancamannya tersebut dikarenakan balasan yang dia terima juga berulang dan bertumpuk-tumpuk. Thumma dzakara al-insana bi khalqihil awwal, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kembali hamba-hambanya dengan cara menyebutkan siapa sebenarnya dia. Ya. Siapa sebenarnya dia di muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Nah, ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja? Apakah dia sebagai penguasa bumi ini? Ya. Apakah dia merasa bahwa tidak ada zat yang mengatur dirinya? Apakah dia merasa bahwa dia adalah hamba yang lepas begitu saja tanpa ada kaitannya dengan perintah dan larangan? Kalla, sekali-kali tidak. Nah, ay mu'attalan. Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja, ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperintah dan juga tidak dilarang? La yusab wa la yu'aqab, tidak diberikan pahala terhadap amalan baiknya dan juga tidak diberikan balasan terhadap amalan jeleknya. Hadza husbanun batil wa dhannun billahi bighairi ma yaniqu bihikmatihi. Ini adalah persangkaan yang batil dan ini adalah persangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak pantas dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertindak mesti ada hikmahnya, dan kita dengan jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik diciptakan di permukaan bumi ini untuk beribadah kepadanya. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Apakah bukankah dulu dia berupa mani, setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Thumma kana ba'dal mani 'alaqatan, kemudian setelah proses mani tersebut menjadi 'alaqah. Ma mana 'alaqah? Qala aydaman, berubah menjadi segumpal darah. Ya, ada prosesnya. Baik. فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا الْحَيَوَانِ وَسَوَّاهُ. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan darinya al-hayawan. Perhatikan di sini hayawan bukan? Bukan hewan ya. Tapi apa maknanya? Apa? Amir Abdurrahman? Hah? Haya, al-haya. Nah, ini kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan kepadanya. Wasawwahu, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan penciptaannya. Yang tadinya masih bulat, ya. Kemudian keluar, ya. Tonjolan-tonjolan tangannya, kakinya, terus keluar jari-jarinya. Sempurna. Nah, wajahnya, telinganya keluar dan seterusnya. Nah, ini adalah kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Atqanahu wa ahkamahu. Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan dan juga menyempurnakan penciptaannya. Faja'ala minhu az-zawjaini adh-dhakara wal untha. Alaysa dhalik alladhi khalaqal insana wa tawwarahu ila hadhil atwar al-mukhtalifah biqadirin ala an yuhyal mauta. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan darinya, ya, makhluk yang berpasangan, yaitu dzakar, adanya laki-laki dan unsa, adanya wanita. Alaysa dhalik, bukankah zat yang telah melakukan hal tersebut, yang telah memproses penciptaan manusia begitu sempurnanya, organ-organ dalamnya yang begitu rapi, organ-organ luarnya yang begitu rapi dan indah, tidak ada sesuatu pun yang aib padanya, sempurna. Naam. Alladhi khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia, dan na'am wa tawwarah, dan juga memprosesnya dengan beberapa proses, ila hadil atwar, ya, al-mukhtalifah, dengan proses yang berbeda-beda, ya, yani bertahap-tahap. Biqadirin, ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir, tentu Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mampu. Nah, tamma tafsiru surat al-qiyamah walillahil hamd wal minnah. Telah sempurna tafsir surat al-qiyamah, dan segala puji dan karunia, nah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ilma indallah. Intinya dari tafsir yang terakhir kita baca ini adalah teguran kita untuk mawas diri. Ya, kita ini adalah hamba yang tercipta, adalah hamba yang diperintah dan dilarang. Jangan sampai kita lalai dengan urusan-urusan dunia kita. Nah, kita pasti akan menjemput ajal. Dan yang namanya ajal, itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan ketika ajal itu telah datang, fala maraddalahu, tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi nanti malam kita dijemput oleh ajal, boleh jadi. Boleh jadi kita dijemput ajal besok, ataukah lusa, ataukah pekan depan, ataukah bulan depan, tahun depan, wallahu alam. Dan tidak ada kewajiban untuk kita mencari, ya, kapan kita mati, karena tidak mungkin. Kewajiban kita adalah memperbanyak amalan dan taib, senantiasa mengoreksi amalan-amalan kita. Wallahu a'lam. Tafadhalu wa barakallahu fikum.